Lala aku berharap menanti lagi hadirmu di sini. Mungkin ini hanya sebuah cerita yang takkan terulang lagi. Ku beri kau segalanya hanya untuk kau tinggalkan aku tanpa alasan. Mengapa kau tak merindukanku di saat ku merindukanmu? Membayangkanmu di pelukanku seperti dahulu. Kisah yang telah lalu. Aku mencoba ulangi masa indah kita berdua. Ku beri kau segalanya hanya untuk kau tinggalkan aku tanpa alasan. Mengapa kau tak merindukanku sayang tak lalu? Kini ku terima kenyataan ini. Takkan ada lagi hadirmu di sini. Kisah yang telah lalu. Mengapa kau tak merindukanku di saat aku merindukanmu? Membayangkanmu di pelukanku seperti dahulu. Kisah yang telah lalu. Aku berharap menanti lagi hadirmu di sini.